Antonio Rivera, guarda la sala, la città di Roma, la città di Roma. Quando ho detto che mi sciolgo da questa idea, quando mi sei resti a immagine, meglio tu che non vado a fare quando io voglio fare la diada, posso andare in un luogo, posso andare a Sharikala, posso andare a Muhammad, posso andare a Rasulullah. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan siang ini kita memasuki bagian ke-16 dari Kitabul Adab. Dan pada bagian ke-16 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan di beberapa bab sebelumnya tentang ar-ruku', wajibnya ruku', serta wajibnya tuma'niyah di dalam rukuk. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang wajibnya i'tidal dan tuma'niyah di dalam i'tidal berbangkit dari rukuk. Dan apa yang dibaca tatkala i'tidal. Selanjutnya beliau menyebutkan tentang apa yang di contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sujud dari i'tidalnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, barab yahwi bitakbir hina yasjud. Seorang yang salat ia bertakbir tatkala turun dari i'tidalnya menuju sujud. Tatkala i'tidal dan tidak sujud, ia tidak bertakbir tatkala masih berdiri. Sebagaimana tidak bertakbir ketika sudah sempurna sujud, akan tetapi takbirnya hina yahwi, hina yahwi ila sujud, ketika dia berpindah posisi dari berdiri ke sujud. Pada saat itu bertakbir. Wa qala Nafi, dan berkata Nafi maula bin Umar, kana bin Umar yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Nabi berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau turun dari i'tidalnya ke sujud, beliau mendahulukan meletakkan kedua belah tangannya sebelum lututnya. Dan ini pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Seperti sudah kita ketahui, sebagian ulama yang berpendapat Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah bahwasanya al-afdal itu rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan lutut terlebih dahulu kemudian baru setelah itu tangan. Dan pendapat yang lainnya seperti yang tadi kita sebutkan. Ismail Nabi rahimahullah ta'ala dari maulanya Abdul Umar radiyallahu ta'ala rumah. Beliau kalau sujud, beliau mulai meletakkan kedua belah tangannya baru kedua lututnya. Misalnya pendapat yang lain, pendapat At-Takhir. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Yaman وهو الحكم النافع. قال وحدثنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاة مكتوبة وغيرها في رمضان وغيرها فيكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعتين حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى طارق الدنيا إن كانت هذه لصلاته حتى طارق الدنيا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dan dari sini diriwayatkan oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf dan Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham dari Abu Hurairah. Dia mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an beliau bertakbir tatkala salat baik salat wajib ataupun salat nawafil, salat sunnah, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Fayukab biruhina yaqul, beliau mulai takbirnya tatkala berdiri, memulai salat, yang dikenal dengan takbiratul ihram. Thumma yukab biruhina yaqul, kemudian beliau bertakbir ketika rukuk, ketika hendak rukuk. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Tatkala bangkit dari rukuknya. Kemudian ketika berdiri di dalamnya beliau mengatakan Rabbana wa lakal hamd. Sebelum beliau sujud. Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar. Ketika turun ke sujudnya. Kemudian beliau bertakbir. Tatkala mengangkat kepalanya dari sujudnya. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud dari duduknya. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujudnya. Sujud yang keduanya. Kemudian beliau pun bertakbir ketika bangkit dari duduk dari rakaat atau duduk di rakaat keduanya. Ini dari tahiyat awal. Ketika anda bangkit beliau bertakbir. Dan beliau lakukan tersebut di setiap rakaat dari sholatnya hingga selesai dari sholat beliau. Setelah selesai, Abu Hurairah mengatakan demi zat yang jiwaku beritanya, sungguh aku adalah orang yang paling persis atau mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan sholat beliau sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan syahid sini, "Tsumma yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajida." Abu Hurairah mengatakan Allahu akbar ketika beliau turun dari tidurnya ke sujudnya. Kemudian setelah itu Abu Hurairah menisbahkan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mengatakan ini laqrab hukum syabahan di salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kanat hadihi la salat hatta fadat dunia. Qala kemudian kelanjutan dari hadisnya berkata Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith dan Abu Salam ibn Abdurrahman Abu وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، والمشرك يومئذ من مضر مخالفون له. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyebutkan tentang sebagian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengangkat kepalanya dari rukunya, itu ketika mengucapkan sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Beliau yad'u lirijalin, berdoa dengan keselamatan untuk orang-orang mereka kaum mukminin yang mana mereka sedang berusaha menyelamatkan diri dari pengejaran dan penindasan orang-orang musyrik Quraisy. Faisamihim bi asma'ihim, dan beliau sebutkan nama-nama orang tersebut. Fayaqul: Allahumma anjil wali ibn al-walid, ya Allah selamatkan al-wali ibn al-walid, saudaranya Khalid ibn al-walid radhiyallahu anhu, wa salaman hisyar, dan ya Allah selamatkanlah Salamah ibn Hisham, saudaranya Abu Jahal, Abu Jahal Amr ibn Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan juga selamatkan ya Allah Ayyash ibn Abi Rabi'ah, saudara seibunya Abu Jahal. Yang mana ketiga orang ini adalah orang-orang yang masuk Islam di negeri Mekah, hanya saja mereka tertahan karena ditahan bahkan disiksa oleh orang-orang Mekah, tidak bisa berhijrah ke negeri Madinah. Maka ketika mereka berhasil meloloskan diri dan dikejar oleh musyrik Quraisy, Nabi SAW ketika melihat mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan ketiga orang tersebut. Dan Nabi terus melakukan qunut sampai beliau mereka tiba, sampai Nabi SAW melihat mereka tiba di Madinah. Karena Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Wa mustadafina min al-mu'minin, dan yang Allah selamatkan orang-orang yang tertindas dari kerana kaum mukminin, dari kejahatan orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian dalam tersebut, Allahumma shdid wa ta'atak ala mudar, ya Allah timpakanlah adabmu yang keras terhadap orang-orang mudar. Wajahlah alim sini kasini Yusuf, dan jadikan atas mereka sinin kasini Yusuf, paceklik dan kekurangan sebagaimana paceklik dan kekurangan yang menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Wal masyrik yawmaidin min mudad mukhalifun lah, dan ahlu masyrik, penduduk masyrik jazirah pada saat itu orang-orang mudad yang disihir Nabi SAW, orang-orang musyrik, sehingga didoakan oleh Nabi SAW dan Al-Wattah, Allah masyid wa ta'adak ala mullah, didoakan dengan adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan oleh Islam, maka Allah menyimpan kepada mereka adabnya. Wajah alaihim sini kasih Yusuf, dan doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mullah ditimpa dengan sini sampai mereka datang meminta kepada Nabi SAW agar tak berdoa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sini tersebut, musim paceklik yang berpanjangan tersebut. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah disyariatkannya doa al-qunut tatkala terjadi nazir terhadap kaum muslimin. Seperti sebutkan kemarin di kisah di Ma'unah, tatkala banyak para sahabat gugur dikhianati oleh orang-orang musyrik, dan mereka para qurra, para penghafal Al-Quran, maka Nabi SAW lakukan qunut selama satu bulan penuh. Juga di sini ketika mendengar sebagian kaum mukminin berusaha melarikan diri dari tindasan orang-orang musyrik Quraisy, lari dari cengkraman mereka dan tidak berhijrah ke negeri Madinah. Dikejar oleh musyrik, Nabi berdoa dengan keselamatan untuk mereka. Dia mendoakan ada batas orang-orang musyrik. Jadi penuh nazilah itu disyariatkan. Dan batas doanya tatkala bangkit dari rukuk di rakaat terakhir. Sekali lagi di bab yang ke-28 ini kita bisa mengambil faedah tentang takbir. Kapan kita bertakbir dari rukuk ke sujud? Itu ketika kita berpindah gerakan dari berdiri ke sujud. Bukan tatkala masih berdiri, sebagaimana takbirnya bukan ketika sedang sujud, tapi ketika berpindah. Sehingga dikatakan takbir al-intiqal. Kemudian pendapat yang saya juga bahwasanya ketika turun dari rukuk ke sujud, kita meletakkan kedua belah telapak tangan kita sebelum lutut kita. Dari sana ada dalil dari kedua pendapat yang tadi kita sebutkan, dan kita wajibkan pendapat yang pertama yang disebut oleh Imam Bukhari atas Abdul Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Ibn Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya ketika sujud. Itu hadis yang telah kita lihat di Sahih Bukhari. Dan hadis ini di Sahih Al-Bukhari bin Azim radhiyallahu taala anhuma. Al-Bukhari bin Azim menceritakan bahwasanya pada sahabat ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanhani ahaduhu dhahrahu hatta ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan. Di para sahabat tidak membungkukkan punggung sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Maknanya para sahabat tidak memulai pindah gerakan dari berdiri ke sujud sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan membungkukkan punggungnya ketika hendak sujud, itu kita bisa dapatkan kalau kita memulai turun tangan kita dengan sebelum rukbah kita. Karena kalau misalnya turunnya rukbah dulu, maka kita harusnya turun sebelumnya. Dan ini tidak ada inhina. Tidak kita membuka buku punggung kita ketika nempel lutut kita dalam keadaan duduk, baru kita membukukan punggung kita. Berbeda kalau tangan lebih dahulu, kita masih berdiri, kita sudah bungkuk. Sudah bungkuk, kemudian kita letakkan tangan kita. Jadi kalau kita perhatikan menunjukkan bahwasanya tangan itu turun terlebih dahulu daripada lutut. Para sahabat ketika sholat kita kena salam, tidak ada yang membukukan punggungnya sampai melihat Nabi sholat sujud secara sempurna. Jadi mereka tidak memulai turun, dan turunnya ketika bungkuk tentunya tangan lagi dahulu lutut. Tapi seperti kata-kata ini masalah mustalahul fiha. Maklum ya, tapi istilahnya hadis tak ada. Kita itu mengenai kita di kita baca Nusaih Malaysia Nusaih Kayi. Kita masih berada di pembahasan hadis Husain ayahnya Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullah ta'ala fa asbarana Abu Ja'far Ibn Abi Surayh Ar-Razi. Masih riwayat An-Nasa'i. Lanjutan dari kemarin. قال أخبرني محمد بن سعيد وهو ابن صادق القزوي قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس أن منصور لدي بن حراش عن عمران بن حسين عن أبي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنان وأنت تنكرهم فقال له ما شاء الله يقول ثم قال له قل اللهم اعطني شر نفسي وأعزمني على رشد أمري. قال ثم أتاه وهو مسلم فقال قلت لي ما قلت فكيف أقول الآن وأنا مسلم؟ قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عملت وما عملت وما جهلت. قال قل زكريا بن يحيى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة قال حدثنا منصور بن معتمر قال حدثنا ربيع بن هراش قال حدثنا ربيع بن هراش عن عمران بن حسين قال جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنان وانت تنحرهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول. ثم ان حسين قال يا محمد ماذا تامر ان اقول؟ قال تقول اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي واسالك ان تعزم لي على رشد امري. ثم ان حسين اسلم بعده. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني كنت سألتك المرة الأولى وإني أقول الآن ما تأمر من أقول؟ قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما جهلت وما علمت. قال الشيخ هذا حديث صحيح. لأن ابن حسين رضي الله عنه دري آياتنا dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu masih dalam musyrik. Kemudian berkata, wahai Muhammad, dahulu Abu Muttalib lebih baik kepada kaumnya daripada kamu. Abu Muttalib dahulu memberikan makan kepada kaumnya Al-Kabida wa Sinan, hati dan potong onta, wanita dan karung, dan kamu menyembeli mereka, mempunyai mereka. Maka Nabi berkata kepada Imam Hussein, kepada Hussein ayah Imran, masya Allah nyakul. Nyata perkataannya. Kemudian Nabi berkata kepada nyakul, Allahumma inni syarra nafsi, wa azimni ala syri amni. Katakan wahai Hussein, ya Allah, jagalah diriku dari kejelekannya. Wazim li ala rushdi amri. Dan teguhkanlah aku di atas perkaraan, di atas agama, di atas kebenaran. Qalatu ma'atahu muslim. Kemudian setelah itu Hussein datang kembali menghadapnya sama, dan setelah itu dia sudah ada pada muslim. Ketika datang dia berkata, di waktu lalu engkau mengatakan kepada apa yang kau katakan, yang merintahkan aku untuk berdoa dengan doanya, Allahumma inni syarra nafsi, fa'zim li ala rushdi amri. Fakaifa aqul an wa nafsi? Dan apa yang hendaknya aku katakan sekarang? Dan badan sekarang aku sudah muslim. Maka dia mengatakan, qul Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lant, wa ma akhtat wa ma amat, wa ma jahiltu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, baik yang aku lakukan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja, baik yang ketahui atau tidak aku ketahui. Ini hadis kisah masuk Islam Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sini kita bisa melihat bagaimana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang penuh hikmah dan sabar dalam menghadapi keadaan dakwahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi Husain ayahnya Imran dalam keadaan musyrik dan mengatakan perkataan yang tidak layak untuk diucapkan, tidak layak untuk diucapkan dengan mengatakan wahai Muhammad, kakekmu Abu Muttalib itu lebih baik daripada kamu. Dahulu Abu Muttalib datang kepada kami dan makan kami dengan makanan, dengan kunduk dan hati Allah. Sedangkan kamu menyembelih mereka, menyembelih mereka, melangi mereka. Itu kalimat kufriyah. melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merendahkan beliau. Dan tetapi ketika Nabi mengatakan puasa tersebut, muncul dari seorang yang musyrik dalam keadaan jahil, maka Nabi SAW bersabar dan beliau memberikan petunjuk agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya, Allahumma ini atau Allahumma ini syarat nafsi wazirni ala rusdi amri. Kemudian tidak lama setelah itu Husain datang kembali dalam keadaan sudah muslim. Yang lagi ini faedah yang kita bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala wa tawfiq bi yadihi azza wa jalla. Kemudian faedah yang lainnya itu hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa yang disebutkan di sini ataupun doa-doa yang lainnya yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Qubali man wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sangat berbahagia bagi seorang hamba yang mendapatkan catatan amal kelak pada kiamat istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Dan kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa, baik yang terkait dengan perang-perang ataupun tersembunyi, disengaja atau tidak sengaja, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Sesuai kita ingin hati kita dalam doa di waktu kurang sunnah kita sedang banyak.